Yohanes paos sieu. Daweg ida yang Yesus memargi, ida nyingat anak buta ngawit saking wawu lekat. Parosisian idane raris metaken ring ida sapuniki. Guru, sapa sireke sane ngardi dosa, sane ngawinang ipun buta ngawit saking wawu lekat, punapike anake puniki newek, punapike meme bapani pune. Pesaur ida yang Yesus asapuniki. Anake ene buta, tusing je ulihan dosan nyane, wiyadin ulihan dosan meme bapan nyane, nanging apang pekardin ida sang yang widiwasa kesinahang sing ukudan anake ene. Sedekan jani enu lemah, irago patut nerusang laksana yang pekarian ida aning utus guru, sewireh yen subo peteng anake tusing buin megarapan. Senun gurune dijagati, guru dadi galang jagat. Sawusan ngandike kadiasa punike, ide raris mawiduh ring tanahe, tur tanahe punike kedadosang endut. Endute punike tumuli kolesang ring peninggalan anake buta punike, kedulurin pengandike asa puniki. Kemu jiragane musugi di telago Siloam. Siloam, tegas ipun, sane kutus. Anake punika raris memargi merika, tur irika ipun mosugi. Rikalo ipun mewali, ipun sampun nyidayang ningalin. Irika para pisagan ipune, miwah anake sane pada uning, ring inik ipune pecak ngogendong, pada mebaos sapuniki. Singke anake tenenan, ane sai-sai tepukin irage negak ngagendong. Wenten malih anak sane mebaos sapuniki. Ane subo anake ento. Nanging sane lianan mebaos sapuniki. Sing tidong je iya ento, kewala masaih tekan iya. Raris anake punika newek ngangken sapuniki. Patut tiang puniki sampun ngagendong punika. Anake sami raris metaken ring ipun sapuniki. Ken-ken undukne dadi ragane nyidayang ningalin. Pesaur ipune. Wenten anak sane maparab Yesus, sane ngarianang endut, raris kolesang ring matan tiange, tur anake punika mebaos sapuniki. Kemojo ketlago Siloam, tur ditu mesugi, tiang raris memargi mereka, tur riwau tiang mesugi, raris jeg tiang nidayang ningalin. Anake akeh punike mertaken sapuniki. Dijojani anake ento. Pesaur ipune. Tiang tanuning. Irike anake sane pecak buto punike, katehang ke ajang para pemimpin golongan parisine. Daweg ide yang Yesus ngarianang endut dor ngeranayang anake buto punika nyidayang ningalin nuju rahino sabat. Para pemimpin golongan parisine raris nakenin anake sane pecak buto punika napi sane ngawinang ipun nyidayang ningalin. Pesaur ipune anake punika ngolesang endut ring matan tiangi. Raris tiang masugi, tursane mangkin tiang nyidayang ningalin. Wenten ring pantaran pemimpin golongan parisine, sane mebaos sapuniki. Anakento sinah tusing uli desang yang widiwase kawitne, sewireh ia tusing ngemanggehang dina sabate. Wenten sane lianan mebaos sapuniki. Yen anakento anak medosa, ken-ken dadi ia nyidayang ngai preciri ane buka ketu. Irika raris wetu totungkasan ring pantaran pemimpin golongan parisine. Duaning punika pemimpin golongan parisine punika raris malih nakenin anake sane pecak buta punika asa puniki. Syai ngorahang anake ento ngaranayang cai nyedayang ningalin. Nah ken-ken mirip penyengguh cai ne teken anake ento. Pesaur ipone. Kemana antuk tiang anake punika meragau nabi? Nanging para pengageng bangsa Yahudi ne punika tan kayun percaya mungwing anake punika pecak buta tur sane mangkin ipun sampun meresi dayang ningalin. Punika awinanipun dane raris ngenken mangdo meme bapanyane rauh tangkil. Irika dane raris metaken sapuniki. Napi ke puniki yakti pianak ragane, sane baosang ragane buto ngawit saking wau lekat, punapi awinanipun, sane mangkin ipun nyidayang ningalin. Pesaur meme bapan ipune. Sauning tiange, sai wakti ipun pianak tiang, maliha ipun buto ngawit saking wau lekat. Sake wantan tiang tan uning, napi sane ngawinang ipun nyidayang ningalin. Becikan ipun kewantan takenin. Ipun sampun kelih, bangayang ipun newek ngaturang indik ipune. Meme bapanyane maosang asapunike. Santukan ipun ajrih, ring para pengageng bangsa Yahudine. Sane sampun pada adung, ngenyang indik pacang nyepekang, saking pesamuan asing-asing anak sane ngangkanin ide yang Yesus punika, sang Prabu sane kejanjiang antuk ide sang yang widiwasa. Duaning punika, meme bapan ipune matur, ipun sampun kelih, becikan ipun newek takenin. Irika dane malih ngandikayang, mangdo anake sane pecak buto, kerauhang tur ipun ke pengandikain asapuniki. Mejanji jadi ayun ide sang yang widiwaso. Mungweng cai lakar ngorahang ane amun sajane. Sewire icang ajak mekejang pada nawang. Mungweng anake ento anak medoso. Pesaur ipune. Tiang tan pisan uning. Punapike anake punika anak medoso punapitan. Sane tatas uningin tiang, inggih punika, sane rien tiang pecak buto, tur sane mangkin tiang nyidayang ningalin. Dane malih metaken sapuniki. Kudiange cai, tur ken-ken bane nyedangang matan cai ne. Pesaur ipune. Iwawu sampun uningayang tiang, nanging ragane tan kayun mirengang. Napi awinan ragane malih nyujutang ini ke punika? Punapi ke ragane talar mapekayun pacang dado sisian idane? Irika para pengageng bangsa Yahudine, pada ngenistayang ipun, dorma baos sapuniki. Cai mula tua sisian anake ento, nanging icang ajak mekejang sisian Nabi Musa. Icang nawang, mungwing ide sang yang widiwasa mesabda teken Nabi Musa. Nanging unduk anakinto icang tusing nawang uli dije tekane. Pesaur anake punika. Tawah pisan yen ragane tan uning. Saking dije tekan anake punika. Sane sampun ngawinan tiang nyidayang ningalin. Iraga pada uning. Mungwing ido sang yang widiwaso tan pacang mirengang pinunas anake sane ngardi doso. Nanging ido ledang mirengang pinunas anake sane asiti bakti ring ido tur ngelaksanayang pekarsan idane. Saking pengawit jagate durung nanin wenten anak, sane mresidayang ngawinang anak, sane buto ngawit saking wau lekat nyidayang ningalin. Yen anake punika tan saking ido sang yang widiwasa kawitnyo, sina anake punika tan nyidayang ngardi punapo punapi. Dane nimal mesaur sapuniki. Cai lekat mawak dosa, apo cai membudi ngajai nicang. Rarisipun kewedalang, dur kesepekang saking periangane punika. Ide yang Yesus mireng, indik anake sane pecak buto punika kewedalang, tur kesepekang saking periangane punika. Duke panggih ringipun ide raris ngandika. Apoke jening percaya tekian ide sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwasa? Pesauripun. Guru, ledang guru ngandikayang ring titiang, sapo siroke ido punika, mangdane titiang percaya ring ido? Pengandikan idane ring ipun. Jening subo ningalin ide, tur ane iring jening mebaos jani, ento subo ide. Pesauripune. Inge guru, titiang percaya. Irika ipun tumuli metedoh ring ajang ide yang Yesus. Ide yang Yesus ngandike sapuniki. Guru deke kejagati buat nyalanang tetepasan. Apa nge anak ane bute nyidayang ningalin? Tur anak ane ningalin apang dadi bute. Wau anggota golongan parisine sane nuju wenten sarang ide irike. Miragi ini kepunike, dane raris metaken ring ide, sapuniki. Punapike ini kepunike mepi teges, mungweng tiang sarang sami taler buta. Pesaur idane. Yen sujati ragane buta, sinah ragane tan iwang. Santukan ragane ngangken rago nyingakin, punike awinannya. Kiwangan ragane kantun manggoh.